نذكر أنفسنا وإياكم فيه لموضوع عظيم ألا وهو الحياة السعيدة في تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى. سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدنيا والأخرى، وأن يرزقنا إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وتوحيدا خالصا وعملا صالحا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، اليوم الشيخ أحمد بن أحمد شملان حفظه الله تعالى setelah menyampaikan khutbatul hajah, kemudian beliau mengatakan, wahai kaum muslimin, wahai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kita memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kepada kami untuk berkunjung di negeri ini, dan juga kami mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala di masjid yang diberkahi ini, agar Allah subhanahu wa ta'ala juga mengumpulkan kita semuanya di negeri yang penuh dengan kemuliaan. dan agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kepada kita dan kepada hadirin semuanya di atas kebenaran, di atas hidayah, sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam majelis ini kami mengingatkan kepada diri kami sendiri dan kepada Anda semuanya satu tema yang indah, yakni tentang hidup bahagia dengan merealisasikan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita semuanya termasuk di antara hamba-hambanya yang bahagia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita iman yang kokoh, kenikmatan yang terus-menerus, dan juga yang menyejukkan mata kita yang tidak terputus, serta menganugerahkan kepada kita dengan tauhid Allah Subhanahu wa taala. والسعادة في توحيد الله جل وعلا تكون في الدنيا وفي القبر ويوم يقوم الأشهاد بين يدي الله. أما في الدنيا فالتوحيد فيه سعادة الناس بالأمن والأمان والاستقرار. قال تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فكان تحقيق التوحيد والبعد عن الشرك بالله أعظم سبب للأمن والأمان والاستقرار في الأوطان. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن حقق التوحيد أمن، ومن حقق التوحيد سعد بالهداية. وقد فسر الله الظلم بقوله جل وعلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقمان عن لقمان ويقول لابنه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. التوحيد هو العدل، والشرك هو أعظم الظلم. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya kebahagiaan itu dalam tauhid Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di dalam kubur. Demikian pula akan mendapatkan kebahagiaan di hari tatkala manusia semuanya dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan dalam tauhid di dunia ini, maka manusia akan merasakan atau mendapatkan rasa aman dan ketenteraman serta kenyamanan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mengotori keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rasa aman, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka merealisasikan tauhid dan menjauh dari kesyirikan adalah merupakan sebab yang paling besar dari keamanan, dari kenyamanan dan ketenteraman di berbagai negeri. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Mereka itulah, bagi mereka akan mendapatkan rasa aman dan mereka senantiasa dalam petunjuk. Maka barang siapa yang merealisasikan tauhid akan mendapatkan rasa aman dan kemudian akan mendapatkan kebahagiaan dengan hidayah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan makna kezaliman dalam ayat ini sebagaimana difirmankan dari perkataannya Luqman Al-Hakim terhadap putranya, "Wa in qala Luqman li-ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim." Ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika Luqman menasihat mewasiatkan kepada anaknya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar." Maka tauhid Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan keadilan, dan kesyirikan adalah merupakan kezaliman. Wa sa'adatu an-nas bi tauhid أن الله جل وعلا يمكن الموحدين في الأرض فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الخالق والرازق والمالك والملك الله سبحانه وتعالى، فإذا عبدناه حق عبادته ووحدناه ولم نشرك به شيئا مكن لنا في الأرض وجعل أهل التوحيد حكام الأرض وقادة الأرض. Kemudian beliau menyebutkan bahwa kebahagiaan manusia dalam tauhid Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan kepada orang-orang yang bertauhid di muka bumi ini. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan bumi ini kepada hamba-hamba yang bertauhid, dan masa depan itu adalah milik orang-orang yang bertakwa. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yang artinya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh untuk kemudian mereka menjadi para pemimpin di muka bumi ini, sebagaimana telah diberikan kepada orang-orang yang sebelum mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan mereka di muka bumi ini. Mereka menyembah kepada-Ku, mereka bertauhid kepada-Ku dan tidak menyekutukan Aku dengan sesuatu apapun. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang Maha Mencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang memberi rezeki. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang menguasai segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah raja dari segala raja. Maka barang siapa manakala kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh benar-benarnya, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengokohkan kita di muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan orang-orang bertauhid sebagai para pemimpin yang mewariskan dunia ini. ومن سعادة العبادة بتوحيد الله جل وعلا أن الله سبحانه وتعالى يمدهم بالنعم ويسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة وينزل عليهم الخيرات والبركات. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. خيرات الأرض وبركاتها وخيرات السماء وبركاتها تدوم لمن حقق التوحيد، وأما المشرك والكافر فإنها تسلب منه وتكون عليه حسرة يوم القيامة، وأما المؤمن فهي له في الدنيا سعادة سعادة وفي الآخرة خالصة. وقال ربنا جل وعلا عن نوح عليه السلام: وأن التوحيد وطلب مغفرة الله من الشرك سبب لأن يرزقك الله بالنعم من الأموال والبنين والخيرات. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينبذكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Kemudian di antara kebahagiaan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membentangkan kepada mereka berbagai kenikmatan, baik kenikmatan yang zahir yang nampak, demikian pula kenikmatan yang batin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan kepada mereka berbagai kebaikan dan berbagai keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kami akan bukakan kepada mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mendustakan, maka kami hukum, kami siksa mereka dengan apa yang mereka lakukan. Kebaikan-kebaikan dunia dan seisinya dan keberkahannya, demikian pula kebaikan langit, maka itu akan terus-menerus diberikan kepada orang-orang yang merealisasikan tauhid. Adapun orang musyrik, orang kafir, maka kenikmatan itu akan dicabut dari mereka. Dan kemudian di hari kiamat nanti, kerugian yang mereka dapatkan. Seorang yang beriman, dia bahagia di dunia, kemudian di akhirat adalah akan lebih bahagia. Maka tauhidullah subhanahu wa ta'ala dalam merupakan sebab kita semuanya akan mendapatkan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala, akan dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai kenikmatan, dari kenikmatan harta dan lain sebagainya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam firman-Nya dari perkataannya Nabi Nuh alaihi salam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan kepada mereka, mintalah ampunan kepada Rabb kalian, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun. Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan dari langit berbagai kebaikan, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menganugerahkan dengan harta dan anak-anak. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menganugerahkan dengan harta dan anak-anak. ومن سعادة العبد بتوحيد الله أنه يحقق أعظم سبب خلقه الله له وخلق له السماوات والأرض. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. السعيد من يحقق ما أمره الله به، ومعنى ليعبدون أي ليوحدون. فإذا حققت توحيد ربك فقد سعدت بطاعته ودخلت في مرضاته، لأن الله يحب عباده الصالحين الموحدين. Kemudian di antara kebahagiaan seorang manusia dengan tauhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh dia telah merealisasikan sebab yang paling besar dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dirinya dan menciptakan langit dan bumi. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepada ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. Aku tidak menghendaki kepada kalian dari rizki dan tidak menghendaki untuk memberikan makan kepada kalian. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwati matin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha memberi rizki, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki kekuatan yang besar. maka seorang yang bahagia adalah orang yang merealisasikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dari bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna liya'budun dalam ayat ini adalah liwahidun. Liya'budun yakni agar mereka bertauhid kepada. Maka seorang yang merealisasikan tauhid ini sungguh dia telah bahagia dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh telah dia telah masuk dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba-hambanya yang saleh lagi bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min sa'adati al-muwahhidin annahum ya'ishun hayatan thayyibah في الدنيا بعيدون عن الضيق والضنك، يشعرون بالطمأنينة والراحة والانشراح. قال تعالى: في كتاب الكريم فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الموحد المتبع لهدى الله مطمئن، والمعرض والذي لم يحقق التوحيد وأشرك بالله فعبد غيره في حياة ضنك وضيق. وقال سبحانه: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن موحد فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Kemudian di antara kebahagiaan orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia, jauh dari kesempitan, jauh dari kegelisahan dan kegundahan. Mereka akan hidup dengan tenang, dengan tenteram, dengan penuh lapang dada. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Fa imma ya'tiyannahum minni huda, dan datang kepada mereka dari petunjukku. Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, maka barang siapa mengikuti petunjukku niscaya dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Namun barang siapa yang dia berpaling dari ingat kepadaku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Dan kami akan bangkitkan nanti di yaumil qiyamah dalam keadaan buta. Kemudian dia mengatakan: Rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira, ya Allah, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal dahulu aku bisa melihat. Maka dikatakan kepadanya, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan engkau lupakan, maka hari ini engkau pun dilalaikan. Maka seorang yang bertauhid dan mengikuti kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, hidupnya akan tenang. Sebaliknya orang yang berpaling dan tidak merealisasikan tauhid dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia dalam kehidupan yang sempit, dalam kehidupan yang gelisah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal dengan amalan-amalan yang salih, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik, dan kami akan balas dengan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Wa min sa'adati tauhid annahu a'zamu sababin li dukhul al-jannah wan najati min an-nar. وأن الموحد لله الذي لم يعبد غيره في الدنيا أن الله حرم عليه الجنة حرم عليه النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الجنة حرام على المشرك بالله سبحانه وتعالى والذي يعبد غيره من الأصنام والأوثان والأندال. فالواحد الذي عبد الله النار عليه حرام. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. Kemudian beliau menyebutkan bahwa di antara kebahagiaan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa tauhid merupakan sebab seseorang untuk masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dari siksaan api neraka. Seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan baginya neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh, yang artinya sungguh telah kafir orang-orang yang menjadikan sungguh telah kafir orang-orang yang telah menjadikan kepada Isa bin Maryam sebagai ilah. Maka Isa bin Maryam alaihi salam mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya barang siapa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan kepadanya surga, dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim ini memiliki penolong. Maka surga itu diharamkan bagi mereka yang menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang bertauhid yang mereka hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, neraka itu haram bagi mereka. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang disebutkan dalam sahihain, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah, wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar." Barang siapa meninggal dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya dia akan masuk ke dalam neraka. ومن سعادة الموحدين أن الله عز وجل حفظ أنفسهم وأعراضهم وأموالهم بالتوحيد والإسلام. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. فحرم الإسلام دم المسلم وعرضه وماله، وأباح قتال الكافر المحارب وغنيمته والسبي، وهو العرض، لأنه أبى أن يوحد الذي خلقه وشق سمعه وبصره. Di antara kebahagiaan orang-orang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga jiwa mereka, akan menjaga harga diri mereka dan harta mereka dengan tauhid dan dengan Islam. Disebutkan pula dalam sahihain, jadi hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda: Umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Maka jika mereka telah mengucapkannya, haramlah bagi mereka darahnya, hartanya, dan harga dirinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan darah seorang muslim, mengharamkan harga diri dan harta seorang muslim, dan membolehkan memerangi orang-orang kafir dan juga mengambil ghanimahnya serta sebayanya, tawanan-tawanannya, karena dia itu menolak untuk mentauhidkan kepada yang telah menciptakannya, yang telah memberikan pendengaran dan penglihatan kepadanya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min sa'adati al-muwahhidin anna Allah yuthabbituhum fid dunya ala husni al-khatimah wa fil qabr ala al-nutqi bit-tawhid. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الواحدون ثابتون ليس عندهم شك في ربهم في الدنيا, ثبات في الدنيا وثبات عند سكرات الموت. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح عن أبي هريرة: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والثبات في القبر إذا وضع الموحد في قبره في لحده جاءه منكر ونكير فيقولان له: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فالموحد لله ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته يقول: ربي الله ونبي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودين الإسلام. فيقولان: على هذا مت وعلى هذا عشت وعلى هذا مت وعليه تبعث إن شاء الله. Kemudian di antara kebahagiaan orang-orang yang bertauhid bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keteguhan hati dalam kehidupan dunia dengan husnul khatimah, dan kemudian memberikan keteguhan hati dalam kubur untuk bisa mengucapkan kalimat tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah Subhanahu wa taala akan berikan keteguhan hati kepada orang-orang yang beriman dengan al-qaul tsabit, dengan perkataan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan demikian pula dalam kehidupan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyesatkan kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha berbuat dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Maka orang-orang bertauhid mereka akan kokoh teguh hatinya, tidak ada keraguan kepada Tuhan mereka sedikit pun di dunia, dan mereka pun akan diberikan keteguhan hati di saat sakaratul maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh dari Abu Hurairah dalam sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala: man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya dari dunia ini la ilaha illallah, maka pasti dia akan masuk dalam surga. Kemudian tatkala dia di dalam kubur dan datang kepadanya dua malaikat Munkar dan Nakir, menanyakan kepadanya: siapa rohmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Maka seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan uluhiyahnya, dengan rububiyahnya, dengan asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, akan bisa menjawabnya, mengatakan Rabbku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabiku adalah Muhammad alaihi salatu wassalam, dan agamaku adalah Islam. Maka di saat itu dua malaikat ini akan mengatakan, di atas inilah engkau mati, dan di atas inilah engkau hidup, dan di atas inilah engkau akan dibangkitkan insyaallah. ومن سعادة الموحدين أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم ويكفر سيئاتهم وينجيهم من النار ويخرجهم من النار. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما. وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Kemudian di antara kebahagiaan orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa mereka dan akan menutup kesalahan-kesalahan mereka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan mereka dari siksaan api neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa selain dosa syirik ini kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, In tajtanibu kabaira ma tunhauna ankum, jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang daripadanya, maka niscaya kami akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian, dan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat yang penuh dengan kemuliaan. Kemudian diriwayatkan Imam Tirmidzi dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda dengan apa yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Ya ibn Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya, thumma laqitani la tusrik bi syai'an, la ataituka bi qurabiha al-maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, pasti aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Qul sa'alatul wahidin Allah jalla wa ala yukhrijuhum minan nar walau hasala annahum dakhalu لبعض المعاصي التي أوجبت لهم ذلك، فقد جاء في الأحاديث المتواترة في خروج الموحدين من النار. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله ومن كان في قلبه مثقال حبة أو خردلة، وفي رواية ذرة من إيمان، أي من توحيد لله سبحانه وتعالى. فأهل التوحيد يسعدون في الدنيا بنزول الخيرات وحلول البركات، ويسعدون بالتمكين في الأرض وبانشراح الصدور، ويسعدون بعبادة ربهم فقلوبهم مطمئنة وأعمالهم صالحة وهم المصلحون في الأرض، لأن التوحيد يدعوهم إلى الصلاح، وهم سعداء في القبور. فبعد التوحيد يأتيهم من روح الجنة ونعيمه، وهم سعداء يوم القيامة، لا يخافون إذا فزع الناس. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. Di antara kebahagiaan orang-orang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan mereka dari neraka meskipun terjadi pada sebagian mereka masuk ke dalam neraka dengan sebab kemaksiatan yang mereka lakukan yang mengharuskan mereka untuk masuk ke dalam neraka. Namun disebutkan dalam hadis-hadis yang mutawatir bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan mereka dari neraka, akan mengeluarkan orang-orang bertauhid dari api neraka ini. Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda, akan dikeluarkan dari neraka orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Yang akan dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dan barang siapa yang ada dalam hatinya setitik dari keimanan, maka dia akan dikeluarkan dari api neraka. Yakni karena sebab tauhidnya ini, maka orang-orang yang bertauhid mereka bahagia dalam kehidupan dunia dengan turunnya berbagai kebaikan kepada mereka dan juga berbagai keberkahan yang menyelimuti mereka. Mereka bahagia dengan kokohnya di muka bumi ini dan juga dengan ketenteraman dan lapang dada yang mereka dapatkan. Mereka bahagia tatkala mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka hati-hati mereka itu tenang, dan amalan-amalan mereka itu pun baik, maka mereka itu senantiasa berbuat kebaikan di muka bumi ini, karena tauhid itu mengajak mereka untuk berbuat baik. Mereka bahagia dengan kenikmatan di dunia, dan kemudian setelah tauhid ini, mereka pun akan datang kepada mereka dari kenikmatan-kenikmatan, dari baunya surga dan berbagai kenikmatannya. Mereka pun mendapatkan kebahagiaan di yaumul qiyamah, di hari yang manusia mereka bisa, di hari di mana manusia mereka banyak mendapatkan ketidaktenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ketahuilah sesungguhnya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak ada rasa sedih. Siapakah mereka ini? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil khitam, ايها الاخوه الكرام وايها الاباء الافاضل، نسال الله جل وعلا ان يسعدنا واياكم بتوحيده في الدنيا وفي القبر ويوم يقوم الاشهاد، ونسال الله جل وعلا ان يثبتنا واياكم على الاسلام والسنه وعلى التوحيد حتى نلقاه، ونسأله أن يعيذنا وإياكم من الشرك والكفر والنفاق، ونسأله جل وعلا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل، كما نسأله أن يجعل هذا المجلس حجة لنا لا علينا، وأن يجعله متاعا لنا وزادا إلى حين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله washabihi ajma'in. Akhirnya kemudian beliau mengatakan, wahai saudara-saudaraku yang mulia, kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita dan kalian semuanya berbahagia dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini dan juga di alam kubur. Demikian pula di hari tatkala manusia semuanya berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam, di atas sunnah, dan di atas tauhid sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari kesyirikan, dari kekufuran, dan dari kemunafikan. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kepada kita surga dan dimudahkan untuk beramal dengan amalan-amalan yang mengantarkan kita ke dalam surga, dan agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari neraka dan dari amalan-amalan yang mengantarkan kita ke dalam neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis ini adalah sebagai hujjah yang akan membela kepada kita dan tidak menghujat kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis ini adalah merupakan kenikmatan bagi kita sampai pada waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Ini yang beliau sampaikan, mudah-mudahan mereka manfaat. Innahu lillahi al-qadir alaihi. Wallahu ta'ala وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustaz. Saya mohon kepada teman-teman dipersilakan untuk sekedar menghidangkan teh, kopi ataupun jajan seadanya. Dan sekali lagi terima kasih bahwa dana yang terkumpul dengan gerakan infak subuh 3 minggu yang lalu sudah mencapai 53 juta rupiah dari 232 juta yang diperlukan. Jadi masih sangat banyak kekurangannya. Panitia menunggu partisipasi dari Bapak dan Saudara sekalian. Baik, sambil menunggu teman-teman menghidangkan kopi dan teh, kita buka tanya jawab. Dipersilahkan satu season. Iya, kasih satu. Ada lagi di belakang O2 yang masanya sana tentang Pak Haji Yahya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita sadari atau kita tahu bersama bahwa sekarang ini mau mendekati bulan Ramadan. Tentunya yang akan saya tanyakan berkaitan dengan Ramadan, apakah ada kekhususan ziarah kubur menjelang Ramadan yang mungkin disertai dengan selamatan-selamatan untuk menjelang Ramadan? Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu kita beramai-ramai ziarah kubur, bahkan dari jauh, dari luar pulau, mendatangi ziarah kubur yang kita anggap wali Allah, seperti wali Songo atau wali itu dan sebagainya. Sedangkan kubur tersebut itu terletak di puri atau tempat persembahyangan peribadatan agama lain. Ya, apakah itu yang kepesilkan atau memang kekhususan? Tentunya itu yang akan kita tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala alahu ba'd. فالسائل يسأل عن تخصيص زيارة القبور قبل شهر رمضان، وزيارة ما يسمى بالقبور التسعة من الجزر المتفاوتة في الجواب. أقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى، زيارة القبور قبل رمضان أو في يوم الجمعة وتخصيصها بذلك بدعة محدثة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تخصيصها حديث، وإنما المشروع زيارة القبور في أي وقت يتيسر للإنسان ليدعو له ويتذكر الآخرة والموت. أما الشق الثاني من السؤال وهو زيارة القبور للعقائد الفاسدة، إما دعاؤها من دون الله أو طلب الشفاء من بعض قبور ما يسمون بالأولياء أو التبرك بالصلاة أو الذكر أو الدعاء عند القبور، فهذا محرم في الإسلام wa huwa ma baina asy-syirk wal bid'ah. Faman da'a al-qabr aw dhanna annahu yanfa'u aw yaghurru min dunillah fahada musyrik waqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah. والشرك يحبط عليك العمل. ومن ظن التبرك بالعبادة فهذه بدعة منكرة وذريعة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. Beliau menjawab bahwa ziarah kubur sebelum datangnya bulan Ramadan atau di hari Jumat, mengkhususkan ziarah kubur di bulan Ramadhan atau sebelum Ramadhan atau di hari Jumat adalah merupakan bid'ah yang diada-adakan, karena hal ini tidak pernah ada dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan yang disyariatkan dalam ziarah kubur ini adalah kapan saja kita diberikan kemudahan untuk ziarah kubur, mendoakan mereka dan untuk mengingat kepada akhirat dan juga untuk mengingat kepada kematian. Adapun kemudian yang kedua, ziarah kubur kepada yang dikatakan wali songo itu tadi, karena memiliki keyakinan-keyakinan yang rusak, di antaranya berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kesembuhan kepada penghuni kubur, atau mengambil keberkahan tabarruk dengan sholat zikir dari kuburan ini, maka ini sesuatu yang diharamkan. Dan ini diantara dua hukum-hukumnya, diantara dua, imma syirik atau bid'ah. Maka yang pertama, jika dia meyakini bahwa dengan seperti itu, dengan kuburan itu akan bisa memberikan manfaat kepada dirinya, maka ini adalah satu kesyirikan. Dan kesyirikan ini akan bisa menggugurkan amalan-amalan kebaikan kita. Dan yang kedua, jika dia meyakini tabarruk dengan ibadah di sisi kuburan, maka dia telah melakukan satu kebid'ahan, dan ini pun juga merupakan jembatan atau sarana yang akan mengantarkan dirinya kepada kesyirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tadi, sebetulnya pertanyaan saya itu sudah dilorong sama Pak Bambang, tapi tidak apa-apa, saya mau lanjutkan pertanyaan yang lain. Ustaz, di dalam pengajian kemarin disampaikan bahwa Rasulullah SAW itu sangat takut dengan kesyirikan sekecil apapun. Tetap. Jadi Rasulullah SAW takut dengan kesyirikan sekecil apapun. Tetapi sekarang kita lihat secara umum, jangankan kecil lah, besar itu dilakukan dan ditayangkan di TV-TV, akhirnya orang contoh kesyirikan itu. Itu luar biasa. Nah, ini kan apa ada hubungan dengan akan akhirnya zaman ini? Saya kalau tadi Ustaz bukan wali songo yang terdapat di Yani, yang disampaikan Bapak tadi adalah wali pitu yang ada di Bali. Jadi itu ya, itu semarak sekali. Ya, mudah-mudahan ini Ustaz juga paham hal ini dan bisa mengkapal kegiatan orang-orang di Jawa biasanya dengan orang-orang dari Jawa yang datang ke Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan wali itu, cuma sekarang sudah menjadi wali 13 kan? Jawab soal. أفاد السائل حفظه الله مسألة مهمة وهي الخوف من الشرك. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي رحمه الله عليه في كتابه العظيم في التوحيد: باب من التوحيد الخوف من الشرك. وذكر قول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. إبراهيم عليه السلام الذي كسر الأصنام بيده واحد إمام الموحدين يخاف من عبادة الأصنام، وهذا دليل على قوة إيمانه. الذي لا يخاف من الشرك هذا ضعيف الإيمان. ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو إمام الموحدين كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. يعوذ بالله من الشرك عليه الصلاة والسلام لخطر الشرك. والتنبيه الثاني أن هنا قيل ما يسمى بالأولياء السبع، ويصل هؤلاء الأولياء إلى 13، وهذه الطريقة هي التي أضلت المسلمين عن علم. هربوا من عبادة الأصنام والأوثان التي عافانا الله وإياكم منها ونعوذ بالله منها، ورجعوا إلى عبادة القبور والأولياء. فدخلوا من الإسلام، دخلوا الإسلام من الباب وخرجوا من الباب الثاني. فالواجب أيها الإخوة الحذر: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ذر أن تموت وفي قلبك عقيدة لأحد أنه ينفع أو يضر من دون الله، لا ملك ولا جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا محمد عليه الصلاة والسلام ولا نوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى، ما ينفعك إلا الله سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قل، يقول الله له: قل يا محمد لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة، فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، فاطمة بنت نبينا، يقول: يا فاطمة ألقني نفسك من النار، لا أملك لك من الله شيئا. قال الله رسول يقول لبنته: أنا لا أستطيع، انقذي نفسك من النار. والله beliau menyampaikan kepada teman yang telah berikan faedah, mengingatkan tentang takut kepada kesyirikan, di mana disebutkan dalam kitab Tauhid tentang satu bab yang diberi judul di antara tauhid ini adalah takut dari kesyirikan, atau termasuk tauhid adalah takut dari kesyirikan. Kemudian menyebutkan satu dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam, di mana Nabi Ibrahim alaihi salam beliau memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari menyembah kepada berhala. Dan sedikit saya tambahkan bahwa Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala, tapi beliau sendiri juga takut dari menyembah berhala. Kita semuanya tahu Nabi Ibrahim menghancurkan berhala di sebuah kaumnya, disisakan cuma satu saja. Tapi beliau sendiri mengatakan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah kepada berhala. Tentunya kita harus lebih takut isinya itu. Maka beliau menjelaskan bahwa Nabi Allah Ibrahim, seorang nabi, ini sangat takut dengan kesyirikan. Maka orang yang tidak takut dengan kesyirikan ini sebenarnya adalah orang lemah imannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling takut dengan kesyirikan. Karena itu beliau memberikan tuntunan kepada kita untuk selalu berdoa, berlindung diri dari kesyirikan. Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika syai'an a'lamu wa a'udhu bika lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat kesyirikan, dari berbuat kesyirikan kepadamu sesuatu yang aku ketahui, dan aku berlindung kepadamu dari yang tidak aku ketahui. Maka ini tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, poin yang kedua dari yang disebutkan oleh penanya tadi, apa yang disebutkan dari wali 7 yang sampai kepada 13 wali. Maka hal ini adalah cara-cara yang akan menyesatkan kaum muslimin dari tauhid, akan menyimpangkan kaum muslimin dari tauhid. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian mereka berpaling dari menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyembah kepada kuburan, menyembah kepada para wali-wali itu. Maka wajib bagi kita untuk senantiasa waspada dan hati-hati, di mana Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Beliau mengingatkan lagi, hati-hatilah. Hati-hatilah dari mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hatilah dari kematian kemudian masih meninggalkan dalam hati kita menyembah kepada selain Allah, meyakini kalau yang lainnya selain dari Allah bisa memberikan manfaat atau akan bisa mendatangkan mudharat. Maka hari ini tidak ada sesuatu pun yang bisa memberikan manfaat dan mudharat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak juga para malaikat, tidak juga para nabi, tidak juga siapapun sudah menyebutkan dari sekali. Maka tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tidak ada yang bisa mendatangkan mudharat kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan permintaan kalian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, katakanlah, aku tidak bisa memberikan untuk diriku sendiri manfaat tidak guna apa. Sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada putrinya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Sesungguhnya aku sama sekali, diriku tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepadamu. Maka ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan yang disebutkan oleh penanya tadi? Wallahu ta'ala. Ustaz, tapi ada yang tidak, mungkin tidak terjawab, Ustaz. Ada satu masalah, apakah itu terkait akan terkait dari akhir zaman? من علامات الساعة انتشار الجهل وكثرة الجهل وقلة العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تضطرب النساء إلى حتى تضطرب إلية نساء دمس على ذي الخلصة، يعني تعود والعياذ بالله الشركيات والله. طيب beliau menyebutkan bahwa di antara tanda-tanda hari kiamat adalah menyebarnya kebodohan dan juga sedikitnya ilmu, dan ini di antaranya. Semakin banyak orang tidak mengerti tentang tauhid, semakin banyak orang tidak mengerti tentang apa itu syirik. Dan Rasulullah SAW mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai seorang wanita menempelkan pantatnya di Tilkhudasah. Tilkhudasah ini adalah satu benar yang sudah dihancurkan di masa Rasulullah SAW, namun kemudian dijadi kembali. Artinya kebodohan terjadi dengan sebab seperti ini. Allah Ta'ala, Nasrullah SAW.